بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini malam ke-20 dari bulan Safar 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan 23 Agustus 2024 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Sebuah majelis yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa orang-orang yang hadir di majelis macam ini hum ahlul karam, mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kemuliaan. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, demikian pula Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Abu Sa'id bin Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ardhah, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, man hum ahlul karam ya Rasulullah, siapa orang-orang yang memiliki kemuliaan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, ahlu majalisid dikri fil masajid, mereka adalah orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan demi kemuliaan akan didapatkan oleh kita yang benar-benar mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis-majelis yang semacam ini. Dan majelis-majelis yang semacam inilah ikhwati fillah yarhamakumullah yang juga akan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat-malaikat Allah Jalla wa ala akan senantiasa menaungi kita, yang mana rahmat-rahmat Allah Jalla wa ala pun akan senantiasa mengiringi kita, dan sekian banyak keutamaan-keutamaan majlis ilmu yang telah kita ketahui bersama. Semoga Allah Jalla wa ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mulia dan hamba-hambanya yang banyak memiliki keutamaan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah maklum adanya bahwa pembahasan kita biidznillah taala di malam hari ini adalah terkait dengan sebuah pertanyaan. Apa itu hizbiyah? Sebelum kita masuk ke dalam jawaban yang pada hakikatnya jawaban itu keluar dari lisan seorang alim rabbi yaitu Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa agama Islam, syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah syariat yang sangat gamblang. Syariat yang sangat jelas, yang sudah ada koridor masing-masingnya dari sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak ada kata abu-abu di dalam syariat Al-Quran. Tidak ada istilah syubhat di dalam aturan-aturan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Di sana ada perkara yang hitam, di sana ada perkara yang putih. Di sana ada perkara ketaatan, di sana ada perkara kemaksiatan. Dan apabila kita berada di tengah-tengahnya, maka artinya kita telah masuk ke dalam lubang kemaksiatan atau jurang kebinasaan, wal'iyadzu billah. Inilah yang tadi disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal halala bayyinun wa innama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Sesungguhnya perkara-perkara yang halal di dalam Islam adalah sesuatu yang jelas. Perkara-perkara yang haram pun adalah sesuatu yang jelas. Di antara keduanya ada sesuatu yang dikenal dengan umur mustabihat, yang masih ragu, masih rancu, masih tidak bisa terlihat kehalalannya, tidak terlihat putihnya, tidak pula terlihat na'udzubillah min dzalik hitamnya. Maka tatkala kita berada pada garis pertengahan tersebut, kita berada di umur mustabihat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, karena memang perkara-perkara syubhat akan diketahui oleh para ulama ahlul ilm, mereka yang akan senantiasa membimbing umat, mereka yang akan senantiasa memberikan hukum-hukumnya kepada umat, yang tidak akan mungkin kaum muslimin secara umum terpisah dari bimbingan ulama-nya. Ketika kita berada di garis tengah urusan yang disebut dengan syubhat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berhenti. Karena apabila kita lanjut menjalani perkara syubhat-syubhat tersebut, artinya kita akan waqa'a fil haram. Kita akan masuk ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'iyadzu billah. Maka perkara yang harus kita fahami bersama, tatkala sudah jelas koridor-koridor syariat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas koridor-koridor syariat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita pun harus mengetahui bahwa seorang mukmin, bahwa seorang muslim pasti akan menghadapi sekian banyak perselisihan-perselisihan akhir zaman. Inilah yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang-orang yang hidup nanti sampai akhir zaman, dia akan mendapati perselisihan-perselisihan yang banyak. Maka Nabi alaihi salatu wasallam tidak membiarkan kita terombang-ambing di garis perselisihan-perselisihan tersebut. Diberikan solusi oleh beliau, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnatil khulafah ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di, sunnah khulafah ar-rasyidin, ajaran-ajaran mereka, para sahabat yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelahku, addu alaiha bin nawajib, gigitlah ajaran-ajaran tersebut, sunnah-sunnah tersebut, apakah sunnah baginda alaihi salatu wassalam ataukah sunnah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dengan gigi geraham kalian. Ini sebuah isyarat dari baginda alaihi salatu wassalam agar kita benar-benar harus bertahan sekuat tenaga ketika banyaknya perselisihan yang terjadi. Karena tidak mudah kita mau istiqamah, tidak mudah kita bisa kokoh di tengah-tengah arus fitnah tersebut. Akan banyak berbagai macam syubhat yang tadi sudah kita isyaratkan, kalau kita berada di tengah-tengah syubhat tersebut, kita akan masuk ke dalam perkara-perkara yang haram, na'udzubillah min dzalik. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, kata baginda alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis Hudzaifah bin al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu arda, hadis yang diriwayatkan oleh lima muslim rahimahallahu ta'ala, ketika Hudzaifah mengkisahkan, aku bertanya kepada baginda alaihi salatu wassalam tentang perkara-perkara yang buruk. Berbeda dengan para sahabat yang lain, mereka bertanya dengan perkara-perkara yang baik, bagaimana amalan-amalan saleh, bagaimana pintu-pintu kebaikan itu bisa aku buka, dan yang seterusnya. Namun Hudzaifah ibn Yaman justru bertanya tentang perkara yang buruk, khawatir beliau akan terjatuh di dalamnya. Maka singkat kisah, Hudzaifah ibn Yaman pun menyampaikan apa yang ada pada pertanyaan beliau kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ternyata dijawab oleh beliau alaihi salatu wassalam, seandainya engkau nanti berada di satu zaman yang mana zaman tersebut penuh dengan fitnah, Zaman tersebut penuh dengan perselisihan. Zaman tersebut penuh dengan perpecahan. Karena baginda alaihi salatu wassalam dengan tanda kenabiannya telah dikabarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Umat Islam ini, kita yang berada di tengah-tengahnya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi satu ketetapan. Maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalika, kalau seandainya aku mendapati masa, aku mendapati zaman yang penuh dengan fitnah itu, apa yang kau sarankan untukku wahai Rasulullah? Maka beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan, talzam jama'atal muslimin wa imamahum, engkau harus benar-benar kokoh bersama barisan kaum muslimin, dan engkau pun harus benar-benar kokoh, talzam imamahum, bersama dengan penguasa kaum muslimin pada saat itu. Nah, ini sejalan dengan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan kepada penguasa-penguasa di tengah-tengah kalian. Maka keluar dari barisan penguasa, pemerintah yang sah, seperti ciri khas yang dimiliki oleh kelompok Al-Khawarij wal-iyadu billah, itu bukan solusi dari terselamatkannya akidah kita dari bahaya fitnah. Justru kita telah masuk ke dalam syubhat. Justru na'udzubillah min dzalik, kita masuk ke dalam hal-hal yang bisa memudaratkan keyakinan dan agama kita wal'iyadzu billah. Kemudian Hudzaifah bin Yaman pun melanjutkan, fa in lam takun lahum jama'ah wala imam, kalau seandainya di masa tersebut wahai Rasulullah, aku tidak mendapati adanya jama'ah kaum muslimin, aku tidak mendapati penguasa, maka apa yang harus aku lakukan? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'tazil tilkal firaq kullaha, maka pisahkanlah dirimu dari berbagai macam kelompok-kelompok yang ada pada saat itu, walau anta 'ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dhalik, walaupun engkau harus berpegang wahai Hudzaifah dengan satu batang pohon yang mana engkau berada dalam keadaan tersebut sampai ajal menjemputmu, tetap jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang na'udzubillah min dzalik merongrong apa yang ada di tengah-tengah penguasa. Seandainya penguasa tidak ada, maka jangan ikut-ikutan kelompok manapun, jangan ikut-ikutan sekte manapun. I'tazil tilkal firq, kata baginda alaihi salatu wassalam. Inilah hakikat hizbiyah. Maka ditanya Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Usra Afwan, Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair al-Makhri rahimahullahu ta'ala wa hafizah, ma ma'na al-hizbiyah? Wahai Syekh, apa yang dimaksud dengan hizbiyah? Wa ma ma'na anna fulanan indahu hizbiyah? Apa definisi, apa maksud ketika ada para ulama yang mengatakan si fulan, si A memiliki hizbiyah? Wa man humul hizbiyun? Siapa mereka hizbiyun? Wa ma hiya da'watuhum? Apa dakwah mereka? Wa ma huwa manhajuhum? Apa akidah dan keyakinan mereka? Ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wara'ah. Maka kita mendengarkan apa yang menjadi jawaban dari seorang alim Rabbi. Beliau mengatakan hafizahullah wara'ah, kullu man khalafa manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu man khalafa sunnatahu fahuwa min ahzabid dalal. Siapapun yang menyelisihi manhajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menyelisihi sunnahnya beliau, maka mereka termasuk di dalam ahzab ad-dalal, kelompok-kelompok yang menyesatkan. Kita tadi mengingat bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar memberikan wasiat penting kepada Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu wa arda. Tetap kokoh bersama dengan kaum muslimin, tetap bersama dengan penguasa-penguasa yang sah, pemerintahan-pemerintahan yang menjadi tolak ukur amannya akidah seseorang. Ketika dia sudah keluar dari ketaatan kepada penguasa, Ketika dia sudah keluar dari apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia telah masuk, dia telah terjerumus waliyadzubillah ke dalam hizbiyah. Maka Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah wa ra'ah menyampaikan kaedah umum. Siapapun yang menyelisihi metode Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapapun yang menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka mereka masuk kepada kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Kita teringat dengan wasataftariqu hadhihi ummah, akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah, semuanya kata baginda Ali sallallahu alaihi wasallam di dalam api neraka kecuali satu golongan, al jamaah. Ketika ditanya baginda Ali sallallahu alaihi wasallam, siapa satu golongan tersebut wahai Rasulullah, maka beliau menjawab al jamaah dengan jawaban yang singkat, dengan jawaban yang sedikit lebih rinci, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Orang-orang yang berada di atas jalanku, orang-orang yang berada di atas metode sunnahku, dan apa yang ada di sisi para sahabat. Ya khawatir filahi ra'akumullah, maka tatkala ada kelompok, ada sekte yang na'udzubillah min dalik berkiblat selain kepada manhajun nubuah, maka artinya dia telah jauh dari apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilanjutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ah, wal hizbiyatu laisa laha syurutun, dan hizbiyah, kelompok hizbiyah ini yang dimaksudkan tadi, tidak ada padanya syarat-syarat. Ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka dia masuk ke dalam hizbiyah. Tidak ada syarat-syaratnya. Yang penting poinnya, kaedahnya, ketika ada kelompok yang menyelisihi sunnah beliau, yang menyelisihi akidah beliau, yang menyelisihi warisan beliau, maka mereka masuk ke dalam hizbiyah wal'iyadzubillah. Dan yang perlu kita fahami bersama ikhwati fillahi ra'akumullah, sunnah baginda alaihi salatu wassalam itu cakupannya sangatlah luas, bukan hanya terkait dengan ar-rudu, bukan hanya terkait dengan bantah-membantah kelompok yang sesat dan menyesatkan, termasuk ajaran sunnah baginda alaihi salatu wassalam ketika seorang benar-benar mewariskan akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, bersikap santun kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, itu bahagian semua dari sunnah yang telah ditelusuri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Jangan kita sempitkan pola fikir kita bahwa sunnah Nabi alaihi salatu wasallam hanya terkait dengan sunnah bid'ah, syirik, tauhid, bas, hanya itu saja. Tidak. Termasuk bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita memiliki sikap tawadhu, rendah hati. Termasuk sunnah baginda alaihi salatu wasallam ketika kita bisa menjaga tajamnya lisan dari mencela si fulan, mencela si alan, mencaci maki anak-anak kita, memukul, mendolimi tetangga dan yang seterusnya. Itu bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan disalahpahami bahwa terbatas sunnah itu hanya terkait dengan bantah-membantah saja. Tidak. Sangat luas. Kehidupan kita semuanya berkaitan dengan apa yang diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah sammal umam al-madiyah ahzaban. Allah subhanahu wa ta'ala pun memberi nama umat-umat terdahulu sebagai ahzab, kelompok-kelompok. Karena mereka memang berkelompok-kelompok. Mereka orang-orang yang tidak mau bersatu di atas kebenaran. Mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang telah diutus kepada mereka dari ajaran Nabi, dari ajaran Rasul. Mereka berpaling dari itu semua. Bahkan yang lebih parah dari itu, khususnya dari kalangan Bani Israel, mereka mengincar para Nabi, mengincar para Rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Na'udzubillah min dzalik, sampai tingkatan pembunuhan. Karena mereka memang menjadi orang-orang yang wal'iyadzubillah tidak mau tunduk kepada apa yang diajarkan, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus, dan mereka anbiya wal rusul secara umum. Wa samma quraisyan lamma tajamma'u wa damma ilaihim min al-firq ahzaban. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nama bangsa Quraisy ketika mereka berkumpul di tengah-tengah ajaran baginda alaihi salatu wassalam dengan firq, dengan kelompok yang disebut dengan hizbiyah ahzaban, kelompok-kelompok. Karena bangsa Quraisy ketika mendapatkan arahan, nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti petuah-petuah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajar ketika bangsa Quraisy itu berkelompok-kelompok, ketika bangsa Quraisy berhizbi-hizbi, karena masing-masing dari mereka memiliki satu target, memiliki satu tujuan untuk menjatuhkan kredibilitas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada kita kisahnya Nabi alaihi salatu wasallam dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai pemecah belah umat dan yang seterusnya. Itu tuduhan-tuduhan sejak lama. Sejak bangsa Quraisy menantang, bahkan mencaci maki baginda alaihi salatu wassalam di tengah-tengah khalayak ramai, alihada jama'na tana tabban laka ya Muhammad, kata Abu Lahab, sungguh celaka engkau, hanya karena ini engkau mengumpulkan kita. Jadi ketika Nabi SAW mendapat risalah Islam, mendapatkan sebuah kewajiban untuk mendakwahkan Islam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir asyiratakal aqrabin, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, peringatkanlah keluarga-keluarga, kerabat-kerabat yang kau miliki. Maka dikumpulkanlah semua bangsa Quraisy oleh baginda alaihi salatu wassalam. Namun ketika dikumpulkan, diajak untuk bertauhid, diajak untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang ada di sisi mereka, yaitu tadi, ngamuk, marah Abu Lahab dengan ucapan tabban laka ya Muhammad, sungguh celaka engkau. Maka celaan demi celaan, caci makian demi caci makian, ini termasuk bagian dari sunan yang ditinggalkan warisan-warisan kaum al-jahiliyah. Dan ini merupakan ciri khas al-hizbiyah, ketika suka mencela, mencaci maki, wal'iyadzubillah, hamalatul haq. Lihat bagaimana dari kalangan ar-rafidah mencaci maki Muhammad ibn Abdul Wahhab. Lihat bagaimana dari kalangan Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah dan yang seterusnya, dari kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, mencaci maki hamalatul haq, mencaci maki ahli sunnati wal jamaah, dianggap mereka pemecah belah umat. Muhammad ibn Abdul Wahhab dituduh sebagai pembunuh berdarah dingin dan yang seterusnya, celaan demi celaan. Ini warisan-warisan kaum al-jahiliyah. Tabban laka ya Muhammad, sungguh celaka engkau wahai Muhammad. Betapa beraninya sosok Abu Lahab yang terlaknat sampai hari kiamat nanti. Ketika Al-Quran dibacakan, tabbat yada Abi Lahabin wa tab, semua umat Islam ikut melaknat sosok Abu Lahab la'natullahi alaihi wal 'iyadhu billah. Kemudian kata beliau rahimahullah wa hafizah, ma 'indahum tanzim wa la 'indahum syai' fa laysa min syartil hizbi ay yakuna munazzamun atau ayyakuna munazzaman. Mereka tidak memiliki syarat-syarat tertentu, mereka tidak memiliki aturan-aturan tertentu. Maka hizbi-hizbi, kelompok-kelompok yang ada, selama keluar dari batasan Nabi alaihi salatu wassalam, keluar dari sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam, mereka masuk ke dalam kelompok hizbiyah. Tidak ada yang mengatakan bahwa syarat mereka masuk ke dalam jurang hizbiyah ayyakuna munadzaman, mereka tersusun rapi dengan satu sistem, dengan syarat-syarat tertentu, tidak ada sama sekali. Fa idza nadzama hadzal hizb zada su, maka apabila pada kelompok-kelompok tersebut ternyata ada tambahan-tambahan aturan yang diatur oleh ketuanya misalkan, yang diatur oleh pimpinannya misalkan, maka akan bertambah kejelekan demi kejelekan lagi di sisi mereka. Fata'assubu li fikrin muayyanin yukhalif kitab Allah wa sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam wal muwala wal muadat alaihi, hadza tahazzub. Maka ketika kita memiliki sikap fanatik kepada satu pikiran, kepada satu sosok, seorang yang na'udzubillah min dzalik dikenal sebagai orang yang menyelisihi Al-Qur'an, orang yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dia melakukan al-wala wal-bara bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala tapi karena kelompok tersebut, Siapa yang memuji imamku, siapa yang memuji pimpinanku, maka kami akan bersama dengan mereka. Siapa yang menghinakan, siapa yang mencaci maki imamku, siapa yang mencaci maki ustazku, siapa yang mencaci maki fulan dan alan dari orang yang kami hormati, maka kami pun akan bermusuhan dengan mereka. Jadi hati walaupun berbeda bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillahi rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wala wal bara. Ketika kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang benar-benar menjadi bagian dari amal-amal saleh. Bagian dari amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena memang di dalam syariat Allah Jalla wa ala tidak ada yang dikenal dengan al-mujamalatu fiddin. Tidak ada yang dikenal dengan berbasa-basi dalam urusan agama. Al-mujamalah fiddin hanya akan mendatangkan keburukan demi keburukan. Mujamalah di dalam agama, berloyalitas bukan karena Allah, berlepas diri bukan karena Allah, akan mendatangkan kemudaratan demi kemudaratan. Inilah hakikat hizbiyah. Ketika seorang waliyullah melakukan al-wala' wal-bara'nya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena pihak tertentu, karena orang tertentu, karena guru yang dia sukai, karena ini dan itu, bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Ali bin al-Madini rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan terkait dengan ayahanda kandungnya. Kata beliau rahimahullah, la ta'khudhu an abi. Imam Ali bin al-Madini merupakan seorang muhaddis ma'ruf, imam bahkan di zaman. Maka beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya, la ta'khudhu an abi, jangan kalian mengambil riwayat dari ayahanda. Seorang anak tega, itulah agama, itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak tega ketika melihat paman kesayangan beliau wafat dalam kondisi musyrik. Aku akan meminta ampun kepada Allah selama tidak dilarang, tapi dilarang oleh Allah Jalla wa ala, walaupun paman kesayangan Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun muhajjaratun biha indallah, wahai pamanku ucapkan satu kali saja kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti aku akan berhujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala, minta satu kali saja ucapkan. Dalam artian ketika sakaratul maut, seandainya nanti Abu Thalib itu mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu melakukan amal-amal soleh setelah masuknya ke dalam Islam karena wafat. Namun karena sikap fanatisme, karena sikap ta'assubul a'ma, dan dikelilingi oleh orang-orang yang jelek, teman duduk yang jelek, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran baginda Rasulullah bersama sang paman Abu Thalib. Ternyata beliau tetap meninggal di atas agama kesyirikan. Sang paman. Maka inilah yang diikuti jalurnya oleh Ali bin al-Madini rahimahullahu taala, la ta'khudhu an abi. Tidak ada unsur mujamalah, tidak ada karena dia ayah. Al-haq kebenaran itu jauh lebih berhak untuk kita ikuti. Lihat Al-Imam Ibn al-Madini rahimahullah ta'ala. Demikian pula ternukil dari Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, beliau mengatakan, Ibni Abdullah kadzabun. Kata Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam Mizanul I'tidal, bahwa anakku yang bernama Abdullah, putra kandung dari Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, kadzab, seorang pendusta. Siapa yang mengucapkan ini? Bukan orang lain, bukan imam muhaddits yang lain, ayah kandungnya, anakku, putraku yang bernama Abdullah kadzdzab, pendusta ini. Kalau sudah pendusta berarti apa? Ya kata Imam Malik rahimahullah, kepada siapa kita boleh berguru? Ya kepada orang-orang yang jujur saja. Orang-orang yang diketahui kedustaannya tidak boleh sama sekali. Kedustaan yang jelas-jelas kedustaan, bukan tuduhan. Ikhwatifillah ya rahimahullah, sekarang ini banyak tuduhan demi tuduhan. Si fulan telah berdusta, si fulan berjanji untuk ini tapi dia tidak memenuhinya. Si fulan berjanji untuk ini tapi semua itu pancingan tuduhan agar bicara orang-orang yang mereka inginkan bicara. Namun tetap diam adalah jalan terbaik. Man shamata naja, kata baginda alaihi salatu wassalam, barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Khotib fillah yarhamuhullah wa muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Al-wala wal bara. Sikap cinta kita, sikap benci kita harus benar-benar kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena komunitas kita. Bukan karena perkumpulan orang-orang yang kita sayangi. Oh, karena dia adalah ayah saya, maka saya akan selalu ikut dengannya. Walaupun dia melakukan kesyirikan, tidak demikian. Islam tidak mengajarkan hal demikian. Islam mengajarkan cintanya kita, bencinya kita harus benar-benar dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dengan yang lainnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, dilanjutkan oleh beliau rahimahullahu taala wa hafizah, hadza at-tahazzub walau lam yunazzam. Ketika kita membangun cinta kita karena orang tertentu, karena pihak tertentu, maka hakikatnya itu adalah tahazzub. Hakikatnya itu adalah hizbiyah, walau lam yunazzam, walaupun belum ada aturan-aturannya. Kembali kepada poinnya yang disampaikan oleh beliau, jangan dikira bahwa hizbiyah itu adalah kelompok yang rapi, tersusun, ada ketuanya, ada pimpinannya, ada sekretarisnya, dan yang seterusnya. Aturan-aturannya jelas, ADART-nya jelas. Itu hizbiyah bahkan lebih jelek, kata beliau. Tapi jangan dikira itu menjadi syarat seorang berada di dalam kubangan hizbiyah. Tidak. Bisa jadi dia mencintai orang yang dia sayangi, dia mencintai orang yang dia panuti, tapi bukan karena Allah, itu menjadi dasar dia akan masuk ke dalam kubangan hizbiyah wal iyadhu billah. Diberikan contoh oleh beliau, tabni fikran munharifan wa jama'a 'alaihi unasan hadha hizbun sawa'un nadzamahu aw lam yunadzimhu. Maka ketika engkau membangun sebuah pikiran, membangun sebuah pola fikir pada seorang yang munharif, seorang yang menyimpang wal iyadhu billah, atau mungkin itu benar akan disusun, diatur satu keadaan ketika seorang akan melakukan ini dan itu, tapi karena satu pemikiran orang tertentu yang tidak boleh digoyang sama sekali. Mau orang itu baik, mau orang itu jelek, mau orang itu saleh, mau orang itu toleh, tetap pikiran-pikiran, pola pikir, aturan ini dan itu dibangun apa yang dimaukan oleh sosok tersebut. Maka ini kata beliau rahimahullahu taala, hizbun, ini merupakan bahagian dari hizbiyah wal iyadhu billah. Ikhwati fillah yarhamukumullah, Sayyid Qutb memiliki sekian banyak penyimpangan. Salah satu penyimpangan yang sangat mengerikan adalah ketika sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah tidak selamat dari lisan Sayyid Qutb. Dikatakan bahwa Abu Sufyan seorang yang hanya mengucapkan keimanan dari lisannya saja. Karena memang sejarah mencatat bahwa Abu Sufyan ini akhir-akhir dari kehidupannya masuk ke dalam Islam, bukan termasuk orang-orang yang awal. Sudah mulai menua usianya baru dia beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masuk ke dalam deretan sahabat yang mulia. Masuk ke dalam deretan ahlul jannah. Yang mana ketika sudah masuk ke dalam deretan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar menghormati. Tidak seperti yang dilakukan oleh na'udzubillah min dzalik Sayyid Qutb. yang mencaci maki Abu Sufyan, demikian pula mencaci maki sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, termasuk Muawiyah pun demikian. Tidak selamat dari tajamnya lisan Sayyid Qutb. Maka kelompok-kelompok yang ada yang memuja, yang mengangkat, yang memuliakan Sayyid Qutb benar-benar menjadikan pola fikir, aturan-aturan Sayyid Qutb sebagai aturan di kelompoknya. Itulah hakikat hizbiyah. Padahal dia sudah jelas munharif. Padahal dia sudah jelas menyimpang, keluar dari ajaran Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak? Ketika Allah Jalla wa Ala memuji para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijamin sebagai penduduk surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengan tegas, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela, mencaci maki sahabat-sahabatku. Jelas. Tidak sama sekali menghalangi sosok Sayyid Qutb untuk menahan lisannya dari kejelekan-kejelekan tersebut, wal'iyadzu billah. Maka khotib fillah, inilah hakikat hizbiyah. Kata beliau, sawa'un nadzamahu aw lam yunadzimhu, apakah dia buat aturan tersebut secara tertulis ataukah tidak tertulis, madama yajtami'un liwahidin yukhaliful kitab was sunnah hadza hizbun. Selama ada kelompok-kelompok yang na'udzubillah min dzalik berkumpul, loyalitasnya dibangun di atas kelompok tersebut, kebenciannya dibangun di atas kelompok tersebut. Siapa yang memiliki kartu anggota ini, maka kami akan berteman dengannya, kami akan bersahabat dengannya. Siapa yang tidak memiliki kartu anggota itu, maka kami tidak akan berteman dan bersahabat dengannya. Maka kata beliau rahimahullah, ini telah menyelisihi Al-Quran, ini telah menyelisihi sunnah, maka hakikatnya itulah hizbiyah yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, aturan-aturan, syariat-syariat, koridor-koridor yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam berikan kepada kita, itu sudah sangat gamblang. Sudah sangat jelas sekali, tidak ada sesuatu yang samar. Semua yang baik telah dijelaskan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Semua yang buruk pun sudah diperingatkan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Tidak ada celah untuk kita berinovasi dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Nampaknya ini kurang baik. Kita harus tutupi celah ini karena baginda alaihi salatu wassalam tidak bermain dalam sisi politik misalkan. Salah. Engkau keliru dalam menyimpulkan. Coba dalami lagi agama. Ada di sana yang disebut dengan siasah syar'iyah, politik yang syar'i islami sesuai dengan apa yang dimaukan oleh baginda alaihi salatu wassalam, yang diwariskan oleh beliau. Maka jangan cepat kita menyimpulkan sesuatu. Oh, ini nampaknya di zaman baginda alaihi salatu wassalam belum ada, lantas kita mau berinovasi tentang perkara tersebut. Jangan. Semuanya sudah lengkap. Semuanya sudah ada. Semuanya telah diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk insyaallah. Insyaallah taala kita lanjutkan, masih ada beberapa faedah yang bisa kita petik insyaallah taala dari ucapan Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair Al-Khali hafizahullah wa ra'ah. Karena masuknya waktu isya kita pending terlebih dahulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akum.